Bagaimana, bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Ya Badratim, ya Badratim, min haza kullaka ma بدراتي يا بدراتي يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمالي ماذا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Cinta kepada Rasulullah adalah tanda iman kita. Cinta kepada Allah adalah lahir daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua umat haruslah memeriksa tahap kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan keimanan yang ada di dalam jiwa.